1, 2, 3 Suku Viking sering minum dari tengkorak musuh yang dikalahkannya. Untuk mengemudi dan mengendarai sebuah mobil di Singapura, Anda harus mempunyai dana minimal $80,000. Susu kuda Nil berwarna merah muda. Mau tahu? Mau tahu? Mau.